Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Pertemuan yang lalu kita masuk kepada muraja'ah al-qawaid nahwiyah, memuraja'ah kaedah-kaedah nahu allati akhadnaha, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita ambil dalam lain pelajaran, baik yang di jilid pertama, jilid kedua, maupun jilid yang sedang kita pelajari, itu jilid yang ketiga. Melalui nas yang ada pada pelajaran yang ke-13. Nas yang ada pada pelajaran yang ke-14, afwan, di halaman 113 dan 114. Dan pekan yang lalu kita belum menuntaskan kaedah-kaedah yang ada di dalam nas ini, tentu kaedah yang sudah kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan malam ini. Kita ulang mungkin sedikit dari kata Abu Bakar. Ya, hiwar itu Abu Bakar. Ini terkait hadis yang pertama dan hadis kedua, kemudian insyaallah nanti sampai terakhir. Taib, kita mulai. Persilakan kepada antum sekalian yang ikut interaktif di pelajaran ini, supaya pelajaran-pelajaran lalu senantiasa kita ingat, karena masalah kaidah ini memang perlu kita senantiasa diulang-ulang. Baik, tafadhal Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kami berikan kesempatan langsung di kesempatan malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik untuk ikhwan ataupun untuk akhwat, silakan. Dan kami juga akan tampilkan di layar televisi Anda dari kitab yang akan kita bahas. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum. Barakallahu fikum. Fik barakallahu. Naam. Naam, tafadhali Ummu Fatimah. Naam. Naam. Abu Bakar yaqul. Abu Bakrin yaqul al-hadithul awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati, muttafaqun alaih. Al-hadith tsani qala Abu Burdah. Kita ini dulu. Baik, ma mauqi'ul awal di sini? Na'at li al-hadis. Baik. Kemudian radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Mana khabar anna di sini? Qala, iya, nah. Jumlah fi'il, ya. Nah. Baik, adapun kalimat radhiyallahu anhu ini adalah jumlah iftiradiyah, ya. Nah. Yaitu kalimat sisipan. Nah. Baik, pertanyaan adalah idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah. Di situ Ramadhanu bidun tanwin. Nah. Isim apa namanya? Ismul ladzi la yansarif. La yansarif. Nah, ini isim ini memiliki dua illat. Sebutkan illatnya, dua illat sebut. Yang menghalangi dia untuk tidak bertanwin. Dia bertanwin. Nam alif nun. Namanya apa nih? Ala wazni mafail apa itu ya, terlupa nafsu. Kenapa mafail? Mafail itu ada siwa muntahal jumu. Tinggal muntahal jumu. Lupa Ustaz. Baik. Ini namanya alamiah. Pertama ilatnya alamiah. Yang kedua. Iya, alamiah tidak cukup. Arti alamiah isim alam. Nah, karena ini nama bulan. Ya, nama bulan, nama orang, nama tempat, nama negara, itu semalam. Kan alamiah. Semalam. Ilat yang kedua adalah ziyada alif wa nun. Ya, ziyada alif dan nun. Alif dan nun. Tambahan ada di akhirnya alif dan nun. Alif dan nun. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah abwabul jannati. Ma muqirab abwab? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya futihat. Futihat. Nah, ini fi'il apa nih? Majhul. Majhul. Nah. Bisa sebutkan kaedahnya? Fi'il majhul. Dhammu awaluhu wa futihat ma qabla akhir. Apa ya? Lupa lagi. Wa futihat. Wa futihat. Itu kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Itu perlu dijelaskan. Masing-masing punya kaedah. Di sini ay fi'il? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya, nah. Fi'il madhi. Iya. Nah, kalau fi'il madhi bagaimana kaedahnya? Itu dhammu awal, nah. Dhammu awaluhu wa futihat. Kalau yang itu kan kayak mudhari kan dhamma awaluhu. Awaluhu. Dhamma itu bentuk majhul, majhul nah, ya. Nah. Iya. Iya. Dhamma awaluhu. Nah. Wa futiha wa kusira. Futihat kalau kusira itu yudham mana mana futihat. Wa kusira ma qabla akhir ini wa kusira itu putih. Nah, maksud apa? Ada tak di sana tadi. Iya, tak kusira. Futiha. Wa kusira. Huruf akhir adalah huruf ha. Nah, Ustaz. Sebelum akhir huruf ta. Makanya wa kusira ma qabla akhir. Nah, sebelum akhir itu dikasrakan itu huruf ta. Itulah kacebaktanya, Ustaz. Betul. Itulah kaidah umum untuk fi'il madhi thulatsi majhul. Nah. Iya. Tapi kalau dia fi'il ajwaf? Fi'il ajwaf qala yuqalu fi'il madhi qila qila nah. Apa kaidahnya? Kaidahnya? Kaidahnya adalah kusira fa'ul fi'il. Kusira fa'ul fi'il untuk ajwaf. Kemudian wa tuqlabu alif. Tuklabu alif alif nah. Ya'an kusira nah. Awalu kusira fa'ul fa'il fa'ul fi'il fa'ul fi'il sama madha tuklabu alif ya'an baru dapat atau nam tuklabu alif ya'an wa kusira qablaha nah kenapa kusira qablaha karena ya sesuainya apa kasra nah. Jadi qala qila nah. Ba'a, bi'a, soma, sima. Itu fi'il ajwaf. Itu apa? Tuklabu alif ya'an. Ditukar alif menjadi ya. Wa kusira ma qablaha. Dan dikasarakan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum ya. Belum ya. Atau sebelum alif. Nah. Fasara, qala, qila. Ba'a, bi'a, soma, sima. Iya. Kemudian kalau fi'ilnya diawali dengan ta az-zaidah misal apa tasallama tusallima bagaimana kaidahnya ini sudah berlalu ini nah gitu Ustaz ya sudah berlalu di jilid 2 tadi salahnya baik kaidahnya apa dhamma awaluhu wasanihi. Kalau diawali dengan ta zaidah, dhamma awaluhu wa tsanihi. Dhamma awaluhu. Dan di awalnya didhammahkan dan huruf keduanya didhammahkan. Wa kusira ma qabla akhir. Kalau sebelum akhir tetap dia kasrah. Tasa tusu. Tasallama tusullima. Nah, tasallama tusullima. Apa Ustaz? Dhamma awaluhu wa tsanihi. Wa tsanihi. Wakusir makabla. Kalau semua akhir itu kasra ya. Ya itu tidak berubah. Itu kalau diawali dengan ta az-zaidah. Ta az-zaidah. Baik, Ustaz. Khalas? Nah, kemudian kalau diawali dengan hamzah wasal. Hamzah wasal. seperti istaghfara. Dhamma awaluhu wa thalithuhu. Ustughfir, naam. Naam, wa thalithuhu. Dhamma awaluhu wa thalithuhu. Didhammakan huruf awal dan huruf ketiganya. Naam. Wa kusira ma qabla akhir. Jadi apa? Istaghfara. Ustughfir. Sudah? Naam. Saya apa? Ustughfira, istaghfaru. Naam. Istaghfara. Ini namanya fi'il diawali oleh hamzah wasal. Bagaimana kaidahnya? Dhamma awaluhu wasalisuhu. Huruf salis suwahid isnin salasa. Naam. Ini salis ta. Naam. Ustug kemudian kusira maka qabla akhir fa. Jadi apa? Ustughfira. Nah itu dia. Jadi istakhdama yastaqdimu ustuqdima. Istakhdama ha? Ustuqdima. Naam, apa? Ustuqdima. Tanya? Ustuqdima. Iya, dima. Ustuqdima. Naam. Nah. Demikian juga apa? Timbangan apa? Timbangan i'tarafa. Ya'tarifu u'tarifa. I'tarafa. Iya kan? Naam. Hamzah wasal. Naam. Jadi dhamma awaluhu wa salisuhu ta. Wa salisuhu wa kusira. Tu wa kusira ma qabla akhir. U'turifa. U'turifa. Nah, u'turifa. Nah, itulah apa untuk membuat fi'il mabdil majhul yaitu kalimat pasif ya, kalimat pasif di. Naam. Istaghfara ustughfira. Naam. Nah, istakhdama ustukhdima, i'tarafa u'turifa. Paham? Naam, paham. Iya. Salama. Itu fi'il madhi. Naam. Tapi kalau dia fi'il mudhari, bagaimana kaidah umumnya? Dhamma awal. Iya. Dhamma awaluhu wa futihat ma qabla akhir. Naam. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Futiha ma qabla akhir. Ya, kita ambil contoh. Yaftahu. Yaftahu. Yaftahu. Iya. Yaftahu, yaftahu, yaftahu. Kebetulan tanya dhamma awalhu yuf wa futiha qabla akhir ta. Kebetulan memang sudah ta, sudah fathah, enggak perlu ubah lagi yaftahu. Nah, contoh lain yadribu, yudrabu. Hah? Yudrabu. Jadi yudrabu. Yu yudrabu. Yadribu yud sebelah akhir fathah yudrabu. Iya. Yudrabu. Nah, itu dia. Khalas? Naam. Baik, itu kaidah umum fi'il mudhari. Baik, kalau dia fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf. Apa fi'il ajwaf? Qala yaqulu. Ini untuk fi'il mudhari. Yaqulu fi'il ajwaf ada fi'il yang di ain fi'il harf illa. Yaqulu kemudian apa lagi? Ya. Ya kha ya bi'u. Ya kan? Nah. Ya bi'u. Apa lagi? Ya khafu. Mal qa'idah? Dhamma awaluhu. Dhamma awaluhu. Nah. Wa futihat. Kemudian apa? Irf. Tuqlabu. Nah. Waw. Wal ya alifan. Nah. Tuqlabu. Tuqlabu alif. Waw. Wal ya. Kelas? Nah. Tuqlabu. Tuklabu alif. Alif. Au ya. Tuklabu waw wa ya alifan. Waw ya. Nih. Apa tuklabu? Ditukar. Alif dia apa? Waw dengan alif. Alif. Dan menjual di ya. Tukar dengan apa? Alif. Oh, maksudnya nah. Waw atau ya. Iya. Alif ketika usah. Iya. Kalau alif sudah. Nggak perlu tukar lagi. Iya. Nah, sudah. Nah. Kemudian apa? Kenapa? Wa futiha qablaha. Semua alif difathahkan. Kenapa? Karena alif soalnya fathah. Fathah. Tak mungkin dibaca yuku. Depannya alif. Nah, wa futiha. Wa futiha. Qablaha. Qablaha. Qabla alif. Sara yuqalu. Ini yabi' dari yuba'u. Ini dhammakan awalnya. Dhammakan awal. Kalau ya khaf, ya enggak ada perlu ditukar. Kebetulan alif sudah. Yukhafu. Nah itu ada fi'il majhul untuk fi'il ajwaf. Nah. Nah, adapun fi'il mudhari yang baik diawali dengan apa? Ta zaida atau apa? Alif ayah. Hamzah wasal itu tidak ada perubahan, artinya kaedah-kaedah umum. Itu dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Jadi istaghfara yastaghfiru yastaghfiru yustaghfaru. Iya. Nah. Berlaku kaedah umum. Yastaghfiru. Nah. Iya, yastagh ini ghain. Yastaghfiru. Apa kaidahnya? Yang itunya yang matunya. Dhamma awaluhu. Wa kusira ma qabla akhir. Yastaghfir. Kusira wa futiha ma qabla akhir. Huruf apa yang sebelah akhir? Huruf fa. Fa. Nah. Jadi yustaghfaru. Yustaghfaru. Iya. Yustaghfaru. Nah. Yatasallama. Yatasallamu. Menerima. Yatasal. Yatasallamu. Dhamma awaluhu. Yatasallamu. Kebetul sudah fatah, tidak perlu tekan lagi. Wafut yang maka berakhir. Perlu tekan yatasallamu. Memang sudah harokatnya fatah ya Ustaz. Betul. Nah, ada lagi timbangan fa'ala. Fa'ala. Qatala yuqatilu. Qatala. Bagaimana majhulnya? Qutila. Naam. Qatala. Berlaku kaidatnya dhamma awaluhu. Dhamma awalnya. Ini fi'il madhi wa kusira ma qabla akhir. Kemudian apa? Tuqlabu alif waw. Alif ini tukar dengan waw. Kenapa? Kena dhamma. Ya, kena dhamma sebenarnya apa? Waw. Jadi qutila. Tuklabu alif. Tuklabu alif waw. Fasara qutila. Mudhari'nya yuqatilu. Naam, yuqatilu, yuqatalu. Naam. Baik. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang untuk muttafaqun alainya itu susunan apa ya, Ustaz? Itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Takrir apa? Hadzal hadis muttafaqun alaih. Oh, mahdzur. Mubtada'nya dibuang. Naam. Hadza muttafaqun alaihi. Jadi itu khabar ya, maksudnya. Iya, itu khabar. Kalau untuk susunan kalimat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun itu jumlah apa ya, San? Wa ma rabbuka bighafilin itu jumlah ismiyah. Ismiyah ya. Jadi mimnya itu tidak pada. Mati nafiyah. Kalau huruf yang di awal itu tidak ada pengaruhnya tentang jumlah. Jumlah itu tidak lebih daripada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tidak ada jumlah ketiganya. Walaupun juga istifham. Istifham imma ismiyah wa imma fi'liyah. Iya. Tidak ada yang istilahnya jumlah lain. Termasuk syartiyah kan? Nah. Ada syarat imma fi'liyah wa imma apa? Ismiyah. Iya. Nah. Syukran Ustaz. Jazakallahu barakatukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Fatimah. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas interaksinya, dan kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Masih dalam pembahasan kaidah-kaidah yang terdapat dalam nas di pelajaran ke-14 halaman 113-114. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan. Taib, halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo. Taib, sampai kita terputus, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di 0218236543. Pelajaran jilid ketiga dan pembahasan kita di pelajaran ke-14. Alhamdulillah, di halaman 113-114. Anda bisa membuka buku yang kita bahas. Dan kami juga akan tampilkan di layar televisi Anda. Silakan bagi para pendengar ikhwan dan akhwat yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kaidah yang terdapat di dalam nas ini, kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan. Baik, halo. Iya, di 0218236543 di belakang Ummu Fatimah. Dan kami juga berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Ya, di 0819896543. Kita berikan kesempatan yang kedua kembali. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ana di Cinere. Abu Ana di Cinere. Ahlan ya Ummu Ana. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Ummu Ana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali ya. Naam. Al-hadis tsani. Al-hadis tsani. Qala Abu Burda. Qala Abu Burdata. Kami itu Aba Musa miroron. Yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza maridol abdu au safaro kutiba lahu mislu makana yakmalu mukiman sahihan. Rawahul Bukhari. Taib. Ya. Yakfi. Qala Abu Burdata. Qala ini fi'il, mana fa'ilnya? Teruskan Ustaz. Aina fa'il? Al-hadidu sa'ni. Al-hadidu salis. La. Khalas, yakfi cukup. Ya, selanjutnya saya akan tanya kaidah yang sudah kita pelajari. Qala, itu fi'il. Ai fi'il, fi'il apa itu? Maaf Ustaz, kurang jelas, boleh diulang. Qala, kata qala itu ai fi'lin, fi'il apa? Fi'il ajwaf. Madi atau mudhari? Madi. Madi, taib. Aina fa'iluhu? Aina fa'iluhu? Aina? Aina fa'il, mana fa'ilnya? Oh, dia, huwa. Huwa. Ya. Taib, huwa kembali ke mana? Kembali yakul qala Rasulullah. Qala. Ini yang berkata siapa ini? Qala Rasulullah. Mana Rasulullah di situ? Sami'tu Aba Musa miroron yakul. Yang di atas qala Abu Burdata al hadis tsani. Qala Abu Burdata. Ya. Nah, qala yang pertama. Ya. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya huwa juga. Huwa juga. Huwa kembali ke mana? Enggak kedengarannya Ustaz. Oh, enggak kedengarannya. Taib ya. Abu itu apa? Abu Burdata sebagai apa? Abu Burdata ma'adri Ustaz. Nah, itulah fa'ilnya. Oh, Abu Burdata ya. Maksudnya fa'ilnya. Iya. Oh ya, ditanya Abu. Dia kan mana fa'il qala di situ? Iya. Fa'ilnya Abu. Saya pikir siapa Abu Burdata? Itu nama orang itu. Ya. Nama orang ya. Iya. Itu apa salah satu dari sahabat? Iya, iya, betul. Iya, Abu Burdata itu fa'il, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya apa? Wow. Anu kurang ditangkap Ustaz, enggak kedengaran. Halo? Itu, iya. Kedengaran sekarang? Ini telepon saya barangkali kurang baik tangkapnya. Oh gitu. Iya, iya. Qala Abu Burdata, iya. Ustaz menanyakan apa Ustaz? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Abu Burdata. Abu Burdata. Nah, itu marfu. Tanda rafa'nya apa? Ma alamat rafi, tanda rafa'nya apa? Itu marfu karena dia fa'il. Iya betul, tanda, saya tanya tanda rafa'nya. Kita harus tahu tandanya. Tanda rafa'nya? Apa? Dari mana tahu kita itu marfu? Karena ada tandanya. Tanda qala, tanda rafa'nya di situ. Bukan di qalanya, tapi di kata abu, itu fa'il. Ya. Kalau fi'il madhi itu tidak ada marfu, dia mabni. Oh iya. Fa'ilnya ada Abu Burdata, abunya itu fa'il. Saya tanya ada apa tanda rafa'nya bagi fa'il ini? Ya. Aduh maaf Ustaz, tidak terdengar jelas ini. Oh, iya. Sayang sekali sekalinya masuk enggak bisa dengar jelas. Oh iya, tapi ke sini jelas, tapi keluar ke sana enggak jelas ya? Iya. Iya. Suara Ustaz yang tidak tertangkap jelas. Mungkin hati saya kurang baik. Oh ya, nanti coba nanti Ustaz Abu Burdata, kola yang jadi pertanyaan Ustaz tadi, kola itu adalah bentuk madi dari fi'il ajwaf kola yakulu. Kemudian fa'ilnya adalah abu. Iya. Yeah. Kemudian pertanyaan adalah tanda rafa'nya apa? Oh, tanda rafa'nya di situ adalah wow. Wow. Isim apa wow. namanya nih? Itu isim yang lima itu. Betul. Kan? Namanya apa? Abu Al-Asma'ul Khamsa. Oh iya, Al-Asma'ul Khamsa. Iya, suka, betul. Suka terliru sama Asma'ul Khamsa. Burdata ini sebagai mudhafun ilaihi. Ilaihi. Iya. Majrur. Mudhaf ilaihi majrur kan? Apa tanda jarnya? Harusnya umumnya kasroh, tapi di sini karena ada tak marbutoh, dia tidak ditanwid. Iya, jadi, namanya apa? Jadi fathah. Fathah. Mamnu minasarfi. Sahih, mamnu minasarfi. Iya. Iya. Terus, sami'tu aba Musa. Iya. Taib. Mana fa'il sami'tu di sini? Fa'ilnya? Sami'tu anak. Nah, fa'ilnya tu ya. Dhamir ta. Ya. Dhamir ta. Iya, ya, dari anak. Dari baik, kemudian aba sebagai apa sini? Kedudukannya dalam kalimat? Di sini maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, ya. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Mansub. Apa tanda nasab di sini? Alif. Alif. Ini juga termasuk apa? Is minal asma'il khamsa ya? Iya. Termasuk minal khamsa. Musa sebagai apa? Mudhafun ilaihi. Sebagai mudhafun ilaihi. Iya, mudhaf ilaihi. Iya, betul. Nah, miraran inti maf'ul mutlak. Itu belum dipelajari ya. Yaqulu berkata. Iya. Nah. Ya. Mana fa'il yaqulu? Yaqulu itu dia, tapi fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya, betul. Nah. Yaqulu. Yaqulu. Aba. Fa'ilnya, Aba Musa yang bicara berarti. Fa'ilnya mana? Yaqulu. Yaqulu fa'ilnya Aba Musa. Fa'ilnya, kalau fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Kalau iya, tidak ada di sini dia. Hah? Wah. Nah, berarti apa? Dhamir mustatir namanya. Oh, dhamir mustatir. Iya. Iya. Bentuknya apa? Takdiru. Takdirnya apa? Takdiru huwa. Huwa, huwa kembali ke mana? Nah, ini dia agak bingung Ustaz, iya. Aba ke Aba Musa ya, Mbak. Nah, ini harus tahu kembalinya. Dhamir itu secara umum kembali kepada yang paling dekat dulu. Yaqulu iya, ke Aba Musa. Iya, berarti kembali pada Abu Musa. Iya, ke Aba Musa. Iya, itu umumnya kembali kepada yang lebih dekat. Kalau tidak bisa kembali pada dekat, berarti kembali kepada yang agak jauh. Oh, iya. Gitu ya. Di sini ya. Jelas kembali pada Abu Musa. Iya. Karena yang berkata siapa nih? Bukan Abu Burda, berkata ini Abu Musa. Mendengar Abu Musa. Iya, saya mendengar Abu Musa berkali-kali Miro. Berkata kan? Yang berkata iya. Abu Musa. Tapi, saya apa kata Abu Musa? Abu Musa berkali-kali berkata gitu. Ya. Qala. Qala. Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini Rasul sebagai apa di sini? Rasul fa'il. Fa'il, betul. Allahu lafzul jalalah sebagai apa? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih, iya. Kalimat sallallahu alaihi wasallam itu adalah jumlah i'tiradiyah ya. Jumlah kalimat apa? Kalimat pelengkap ya, Dok. Ya. Jumlah apa namanya? Pelengkap. I'tiradiyah, bukan pelengkap. Itu kata sisipan. Oh, sisipan. Iya, dia tidak ada hubungan dalam struktur kata, struktur kalimat, enggak ada hubungan dengan sebelum dan sesudahnya. Nah, ya. Dia hanya umumnya sebagai doa. Iya. Apa status i'tiradiyah. Iya. I'tiradiyah. Artinya kata yang sifat mendatang. Artinya bahasa kita adalah tidak ada hubungannya iya, dengan bahasa kata. Dalam kaidah kita adalah kalimat sisipan. Oh, kalimat iya. Sisipan ya. Iya. Ta sallallahu alaihi wasallam itu bentuk apa jumlah is fi'liyah. Shalla itu fi'il, Allahu lafzul jalalah fa'il. Naam. Alaihi jar majrur. Ya. Baik, ya. Ahsan. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Ana. Masyaallah, secara umum jawabannya tepat ya, cuma itu ada gangguan ini teleponnya. Iya, masyaallah. Dan beliau aktif juga mengikuti pembahasan jilid kedua dan jilid ketiga. Jazakallahu khair, dan kami tunggu interaksinya di kesempatan yang berikutnya insyaallah. Kami berikan kesempatan yang berikutnya di belakang Bu Ana. Silakan di 0218236543. Bagi para pendengar yang lain. Baik, kita angkat. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Bapak Puri di Bengkulu. Pak Puri di Bengkulu, Masya Allah. Silakan, Sob. Ahlan, Assalamualaikum. Tafadhal ya. Ya, Akhil Karim, nah. Ya, Mak Ustaz, saya enggak. Anak enggak bisa dengar ini. Enggak bisa dengar ya? Ya, halo. Iya. Halo? Ya, halo. Enggak kedengaran? Sudah. Alhamdulillah. Taib, coba baca itu hadisnya. Qala Rasulullah. Tidak, enam yang al-hadis tsani, hadis kedua masih belum selesai. Iza marido. Nah. Coba dari apa? Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari situ baca. Ke belakang sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lanjut? Iya, tafadhol. Idza marida al-'abdu aw sabara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Iya. Rawahul Bukhari. Baik, al-'abdu sebagai apa di situ? Abdus sebagai fa'il. Baik, kemudian au safara, au itu huruf apa? Au itu huruf syarti. Au. Oke, nasi itu ya Ustaz. Huruf ataf ya. Oh, ataf. Iya, ataf, arti dihubungkan. Ini atful jumlah alal jumlah. Atful jumlah alal jumlah. Maridul abdi itu jumlah. Kemudian ma'tufnya juga jumlah. Safar juga ya. Iya. Safar itu jumlah. Iya. Fa'ilnya apa? Dhamir musatir taqdir huwa, kembali pada al-'abdu. Iya. Kemudian kutiba lahu mislu. Ma maqrab mislu ini? Mislu sebagai apa di sini? Mislunya sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari kata kalimat pasif kutiba. Kutiba. Kalau dia pasif, dia butuh apa? Butuh fa'il. Tapi kalau dia kalimat aktif, butuh apa? Kalimat aktif butuh maf'ul. Butuh maf'ul. Ya, sekaligus butuh fa'il. Butuh fa'il. Istilah ilmu nahunya apa namanya itu? Fi'il apa kalau dia fi'il kalimat aktif? Aktifnya itu maklum. Maklum. Jadi kalau maklum butuh apa? Sebelumnya butuh fa'il. Fa'il, ya. Maf'ul belum tentu. Ya, karena fi'il ya. Itu bisa. Fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il yang lazim, ada fi'il yang muta'addi. Iya. Yang jelas dia butuh fa'il, itu dia. Iya. Karena tidak ada fi'il tanpa fa'il. Likulli fi'lin fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Dan fa'ilnya terletak setelah fi'il. Tapi, kalau tak, ya. Ya Ustaz, ini kan? Kenapa? Dalam ayat itu, kalau laisal birro itu fa'ilnya yang mana ya Ustaz? Laisa itu bukan dia tidak butuh fa'il, dia tidak butuh fa'il, dia butuh isim. Dia termakna khawati kana. Oh iya. Dia butuh kana. Enggak butuh itu ya, enggak butuh fa'il ya? Enggak butuh fa'il. Itu khabar laisa muqaddam. Nah, laisal birra an tuwallu. Isimnya adalah an tuwallu masdaru awal, an dan fi'il. Oh iya. Kembali kita. Jadi laisa betul itu fi'il, tapi dia fi'ilnya bukan fi'il yang butuhkan fa'il. Karena dia fi'il naqis. Istilahnya fi'il naqis. Nah, dia butuh isim dan khabar min akhawati kana. Nah, kembali pada tadi, kalau kutiba itu fi'il apa yang namanya? Fi'il majhul. Majhul. Nah, fi'il majhul butuh apa? Majhul. situ. Nas, taib. Butuh naibul fa'il. Ya, naibul fa'il ya. Pengganti fa'il. Dia enggak butuh fa'il tapi butuh naibul fa'il. Ya, fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang. Ya. Naib fa'ilnya. Jadi di hazab ya. Oh iya, kalau fi'il majhul itu fa'il dibuang. Ya, mahdzuf dibuang, enggak disebutkan dalam kalimat. Ya, yang disebutkan adalah penggantinya. Disebutkan naibul fa'il. Naibul fa'il ini diantaranya berasal dari maf'ul bih. Ya. Umumnya dari maf'ul bih. Umpamanya katabtu ad-darsa. Katabtu ad-darsa. Mana fa'il ini? Tu kan? Ya, kembali ke tu itu saya katabtu. Maf'ulnya ad-darsa. Sekarang dibuang fa'il tu-nya. Kemudian fi'ilnya diubah sebagaimana yang terjelaskan tadi. Kaidahnya dhamma awalu wa kusira ma qabla akhir. Kataba jadi kutiba. Kemudian ad-darsanya jadi ad-darsu. Dekatkan kata ad-darsa kepada kata pada fi'il. Ya. Jadi Ustaz, iza nahnu nanzuru ila al-ma'na. Kutiba darsu. Wah, tetap tu darsa. Nah, itu perbedaan dari segi konteks maknanya di mana tu, Ustaz? Kalau katab tu darsa, saya telah menulis pelajaran. Ya. Kalau kutibat darsu, pelajaran telah ditulis. Oleh sayanya hilang gitu? Enggak, iya betul. Enggak ada lagi oleh saya lagi. Kata saya sudah enggak ada lagi. Oh, yeah. Jadi kalau kita dalam penulisan paragraf, itu susah dicerna enggak, Ustaz? Kira-kira ya? Kan apa ya enggak nyampai nanti maknanya? Kenapa enggak nyampai? Ya, satu kan pasti, sedangkan satunya asli. Satunya maklum, satunya bajul. Ya, ini perhatikan. Nah, fa'ilnya dibuang, fa'ilnya tidak disebutkan dalam kalimat, bisa jadi memang pelakunya tidak diketahui. Contoh, duribal waladu, anak itu telah dipukul, enggak ketahuan siapa yang mukulnya. Bagaimana kita mengatakan bahwa anak itu telah dipukul, pelakunya kita enggak tahu pelakunya siapa. Ya. Yang jelas anak itu telah dipukul. Tentu kita kenapa? Duribal al-waladu. Nah, cuma beda bahasa kita. Bahasa kita terkadang apa kalimat pasif itu masih sebut juga pelakunya kan? Ya. Nah, ini berbeda sekali dengan kaidah Arab. Kaidah Arab ya. Kaidah Arab pelakunya disebutkan, bisa jadi kenapa memang pelakunya tidak diketahui. Iya. Atau pelakunya ya, nuzilal Qur'anu ya. Iya. Atau pelakunya diketahui, ya, diketahui, tapi tidak sebutkan dalam kalimat, bisa jadi terkait dengan aib, kan gitu. Suatu perbuatan yang aib, nah, jadi pelakunya tidak disebutkan. Tapi yang jelas kalimat pasif tadi adalah, lebih kurang bahasa kita adalah, apa, kalimat pasif itu, kaidahnya tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi maknanya apa? Di bahasa kita kan itu. Iya. Nah. Baik, jadi apa? Nah, kembali tadi dengan makana ya'malu muqiman sahihan. Sebentar, belum. Pertanyaan belum dijawab nih. Mislu sebagai apa tadi ini? Mislunya sebagai naibul fa'il. Itu dia. Kutiba lahu ditulis untuknya apa? Mislu. Nah. Baik, mislu ma kana ya'malu muqiman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ma itu sebagai apa di sini? Ayuma, ma apa ini? Ma itu ma. Apa ma bukan ma tidak bukan itu saya? Bukan. Masih nyambung itu. Masih nyambung ya? Iya. Untuk ini untuk kul. Apa? Enggak, itu masih menyambung. Mislu sebagai mislu itu kan enggak ada tanwinnya. Kalau dia putus, kalau dia selesai, mesti dia mislun. Iya. Nah, itu ma itu sebagai mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih dari ini, dari mislu. Iya, betul. Ma itu ada kata ma mausul. Di mana asyai. Nah. Oh, gitu. Iya, mislu ma. Seperti sesuatu. Kan gitu. Seperti apa. Karena mislu itu belum sempurna kata itu. Seperti jadi, maksud jadi, baginya sebagai idopa ya. Iya betul. Ditulis untuknya seperti kan belum selesai makna itu. Seperti ma apa kan itu. Ya. Tapi Ustaz saya rada bingung nih. Boleh nanya ya Ustaz ya? Iya iya. Ah. Nah, ini kan kalau jumlah idopa itu kan dalam bahasa Indonesia itu kata idopa bukan jumlah ya. Kalau jumlah ya, berbeda. Iya iya iya ya. Jumlah ya, jumlah idopa ya. Bukan jumlah idopa, kata idopa. Kata idopa. Nah, itu bisa kita terjemahkan sebagai kalimat majmu kan? Ini sudah pernah saya jelaskan bahwa ya. Di kaedah kita ada namanya kalimat majmu' ya. Nah, ya, ya. Itu kalau idhafa itu lebih luas daripada kaedah kita. Iya, ya, lebih luas kepada kaedah kita. Bahwa tidak semua idhafa itu kalimat majmu' bahasa kita. Paham ini? Alasannya Ustaz? Nah ini saya kasih contoh. Ya. Ya, kalau kita mau bandingkan, ini kan membandingkan dengan apa? Kaidah kita kan? Bukan dibanding-bandingkan. Tapi... Enggak maksudnya, ya. Maksud kan tadi Bapak bilang bahwa idhofa itu kalimat majmu'. Saya katakan belum tentu. Iya. Jadi yang jelas kalau kalimat majmu' jelas idhofa, tapi tidak ya, ya. Semua idhofa dikatakan kalimat majmu' bahasa kita. Kenapa? Saya kasih contoh ini. Ya, saya kasih contoh. Kamar tidur bahasa Arabnya apa? Ghurfatun naum. Ghurfatun naum. Ya. Ghurfatun naumi, ya kan? Majrur ya. Kan? Ini ya. Dalam bahasa kaidah kita kalimat majmu' atau bukan? Kata majmu' ya, atau bukan? Majmu' dua kata yang berbeda makna tapi punya satu makna. Satu pengertian. Iya, ya, dua ya. Kata digabung jadi satu pengertian. Kamar tidur ya kan. Kemudian saya kasih contoh lagi. Kitabu Zaidin. Apakah ini kalimat majmu' atau kata ya, majmu'? Majmu'. Kitab Zaid. Ya. Hah? Ya, kalimat majmu'. Saya kira tidak itu. Coba ditelaah kembali kaidah bahasa Indonesia. Iya. Kalau ini bukan kalimat majmu' ini. Iya. Kitab Zaid bukan kata majmu' ini. Coba kembali bahasa Indonesia. Ya. Nah ini kedua-duanya ini idhafah, ini kalimat majmu', ini bukan kalimat majmu' dalam bahasa Indonesia ini. Nah, maka saya katakan apa? Saya katakan bahwa setiap kalimat majmu' bahasa kita itu idhafah. Tapi tidak semua idhafah itu dikatakan kalimat majmu' dalam bahasa kita. Nah. Ini kan untuk menunjukkan pemilik kan? Milik. Nah. Rumah sakit kalimat majmu' kan? Iya, rumah sakit majmu'. Tapi kalau bahasa Arab itu cuma hanya satu kata, mustasfa. Ya. Nah, rumah sakit, kamar tidur, kamar mandi, apalagi? Hah? Rumah makan, iya kan? Iya. Iya, itu kalimat majmu'. Nah, kemudian apa? Masya Allah. Ya, memang terputus ya. Jadi intinya untuk kalimat idhafah tidak semuanya iya, saja. Betul. Nah kemudian apa? Jadi kitabu Zaidin. Kemudian contoh lain adalah. Baitu. Baitul Mudir. Baitul Mudiri. Rumah kepala sekolah. Nah, Baitul Mudiri, rumah kepala sekolah. Setahu saya ini bukan kalimat majmu' ini. Iya. Yeah. Nah, ini bagi ahli bahasa bisa coba itu. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baitul Mudir, Sayyaratul Mudir dan seterusnya. Nah itu dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab itu betul idhafah penggabungan dua suku kata. Iya. Tapi ini bukan saya katakan bukan kalimat majmu' dalam bahasa Indonesia. Baik. Jazakallahu khair dan demikian Pak Muri, jazakallahu khair. atas interaksinya dan juga pertanyaan yang bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi peninggal dan pemirsa Roja TV yang lainnya di 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dengan Yatno, Ustaz. Di mana Pak Yatno? Di Ciputat, Ustaz. Taib, ahlan, Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Ahlan, Masya Allah. Naam, tafadhal ya, akh. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Tafadhal, ikra al-hadith. Lagian ana naam min ayyi kalimah, Ustaz. Taib, ayat, ayat, iza marid al-abdu aw safara kutiba lahu. Iza marid al-abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jayyid. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Iya. Nah, kita masih membahas kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Ini belum terjemahan ya. Kalau sudah kita tahu apa kedudukan kalimat, nanti insyaallah ketika menerjemahkan insyaallah terjemahan tepat ya. Tidak salah. Karena ini sangat penting sekali. Amin, insyaallah. Baik. Kutiba lahu mislu ma kana. Tadi sudah dibahas tadi bahwa ma itu isim mausul, itu sebagai mudhaf ilaih. Nah, seperti apa? Seperti sesuatu kan itu. Baik. Nah, di sini ada kana. Kana ini menunjukkan apa? Menunjukkan masa lalu. Iya. Masa lalu. Seperti sesuatu yang dulu kan gitu. Nah. Dulu. Kana. Nah, kana ini tugasnya apa? Karena itu yarfa'ul isma tansibul khabar. Nah, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sahih. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yang jelas isim dan apa setelah kana. Tapi mana isim kana di sini? Isim kana haza huwa, Ustaz. Nah, iya. Jadi kuncinya begini, kuncinya mudahnya sama seperti fi'il, fi'il yang butuhkan fa'il. Nah, ini karena juga fi'il, namanya fi'il naqis tapi dia butuh isim. Nah, ketika di depan karena itu tidak terdapat isim marfu, sebagaimana fi'il tidak terdapat setelah fi'il tidak terdapat isim isim marfu, berarti apa? Fa'ilnya dhamir musatir. Demikian juga karena berarti isimnya dhamir musatir. Itulah kuncinya. Iya. Yeah. Mudah itu insyaallah. Nah, di sini kan tidak setelah kana tidak terdapat isim yang marfu. Berarti apa? Itu secara umum ya. Iya. Dhamir mustatir. Iya, berarti dhamir mustatir takdir huwa kembali kepada kembali ke mana? Kembali ke mardu. Al-abdu. Al-abdu. Kembali kepada al-abdu. Naam, al-abdu. Naam, jayid, naam. Terus? Kemudian, mana khabarnya? Khabarnya, hadha khabar jumlah, Ustaz. Khabar apa? Jumlah? Khabar jumlah, ya'malu. Ya'malu, nah. Betul. Ya'malu, jumlah fi'liyah. Naam, jumlah fi'liyah. Terus, mana fa'ilnya? Fa'il min khobar jumlah fi'liyah maksudnya, Ustaz. Mana fa'il? Fa'il ya'malu. Kan ya'malu fi'il kan? Naam, ya'malu hadha domir mustatir takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Iya. Betul. Kembali kepada? Kembali kepada al-abdu tadi. Al-abdu. Iya. Baik, kemudian mukiman sebagai apa di sini? Mukiman tadi seperti miroron, Ustaz, ya. Perhatikan miror. Mukiman hadza maf'ul bih. Hah? Nah, kalau maf'ul bih berarti dia objek. Nah, inilah kalau kita salah dalam mengetahui kaidah, nanti terjemahan juga salah nanti. Naam, naam. Ya. Mukiman hadza. Itu kan bentuk isim fa'il. Naam. mukiman badal badal min lala anala adri ustad apa itu hal namanya. Oh hal, iya hal. Itu apa hal ya mukiman hal. Nah sahihan bisa dikata hal atsani, hal yang kedua. Nah, Ustaz. Jadi hal itu bisa lebih dari satu. Nah. Muqiman sahihan. Nah, karena di atas kan safara, ya kan au safara berarti lawannya mukim. Nah. Di atas marid, marida, sakit berarti lawannya apa? Sahih. Sahih. Nah. Jadi apa? Ya ma kana ya'malu muqiman sahihan. Iya. Jadi mukiman hal awal, hal ula, sahihan, hal saniya. Nah ini hal yang kedua, kena melihat daripada sebelumnya. Nah, idza maridul abdu, berarti lawannya adalah sahih, sehat. Au safara, musafir, berarti lawannya apa? Mukim. Iya, rawal Bukhari. Bukhari sebagai apa di sini? Bukhari fa'il. Fa'il, betul. Rawahu al-ha itu sebagai apa? Al-ha rawa. Ya rawahu. Ya rawahu ha tu hu, hu. Al-ha itu sebagai apa? Rawahu. Dan kemana kembali hu itu? Al-ha itu dhamir atau bukan? La. Itu bukannya satu kalimat Ustaz rawahu. Nah, itu yang ditanya tadi ini. Itu kalimat kan Ustaz. Kalimat. Domir. Oh. Domir. Maksudnya apa ini? Maksudnya itu rawah itu fi'il atau isim? Rawahu itu kata rawah. Oh, rawah itu isim. Ustaz, itu idhafah kayaknya. Betul idhafah? Kan dari... Tari kalau idhafah kok bisa al-Bukhari fa'il? Tadi jawabnya fa'il tadi. Nah, Ustaz, apa-apa. Itu rawah itu fi'il ya akhil karim. Oh, fi'il madi, ini apa? Lafif. Makrun. Nah. Fi'il mu'talif makrun. Kenapa huruf illatnya? Ada di akhir. Di akhir kedua-duanya bergandengan. Maka dia kata lafif makrun. Ini fi'il. Nah, meriwayatkan. Kan gitu. Oleh siapa? Oleh Imam Bukhari. Kemudian ha itu dhamir hu. Udah? Kan itu dhamir kan? Nah. Nah, ketika fi'il bersama dengan dhamir begini, maka penulis alifnya harus alif mat. Itu rasam. Iya. Di rawaf. Sama alif layinah, alif mat. Ketika ini bersama dengan dhamir, maka penulisnya adalah pakai alif mad. Rawahu. Ha ini kembali ke mana? Al-hadis. Al-hadis. Nah. Iya, al-hadis. Hadis mana? Al-hadis usani kan? Nah. Karena al-hadis usani ini kan? Betul kan? Nah. Al-hadis usani. Berarti rawahu ay rawah. Rawah. Al-Bukhari al-hadis usani. Oh, nah. Izan hadha maf'ul ustad. Maf'ul bi. Nah, maf'ul bi. Namanya maf'ul bi muqaddam. Maf'ul bi dulukan. Kenapa dulukan? Karena maf'ul bi-nya dhamir. Dan sedangkan fa'ilnya isim zahir. Nah. Ya, wajib dulukan dhamirnya. Maf'ulnya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah ada beberapa kaidah yang sudah kita simak dari pembahasan yang disampaikan dari ikhwah kita tadi. Tapi kita berikan kesempatan berikutnya. Masih ada beberapa kalimat yang mungkin kita bisa akan bisa disampaikan pertanyaannya oleh Ustaz si, di 0218236543. Bagi para pendengar Radio Roja dan TV Roja, kami persilakan kembali. Silakan. Taib. Halo. Halo ya. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Bapak di mana? Ini dari Jember ini, Pak. Masya Allah dari Jember. Mas siapa, Pak? Mas Abdul Khabir. Masya Allah, Mas Abdul Khabir. Silakan, Ustaz. Iya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Abdul Khabir. Yang membaca ini hadis. Nah, tafadhal ya akhil karim. Al-hadis salis. Ya. Iya, lanjutkan. An Abi Sa'id. Al-Hadis Al-Salisu. Sebentar, Al-Hadis. Dari situ baca dari awal. Al-Hadis Al-Salisu. Al-Hadis Al-Salisu. Iya. An-Abi Sa'idin. Iya. Al-Khudri. Iya. Radiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Ida samittumun nada'ah. Nada'ah unida'ah. Nida'ah. Iya, jadi harakat di bawah syiddah atau batas itu kasrah ya. Walaupun iya, di atas huruf ya. Iya. Kasrah nida. Iya. Fakulu mislama yakulul muhabbin. Naam. Fakulu mislama yakulul muadzinu. Muttafaqun alaihi. Iya. Taib, kita kembali pada tadi an Abi Sa'idin. Taib, Abi di sini marfu atau mansu atau majrur? Majrur. Majrur. Tanda jarnya apa? Dari tanda an itu. Oh ya, ada huruf an masuk ya, an huruf jar. Ya, kemudian tanda jar pada kata Abi apa tanda jarnya? Abi bi itu, ba bi itu. Iya, sukun tapi tamdur itu. Nah, ini kira-kira kalau dia marfu Abi juga atau gimana? Kalau dia marfu. Abi gitu. Kalau Abi, tapi pernah dengar kata Abu Sa'idin? Pakai waw, Abu Sa'idin. Pernah. Iya. Berarti perubahan di mana perubahannya? Perubahan pada huruf ya itu. Nah, itu kata i'rab. I'rab itu kan berubah. Iya. Jadi perubahan ada kalanya huruf, ada kalanya harakat. Iya, asalnya harakat. Iya. Contoh tadi be ya'malu ya'mala ya'mal kan itu. Muhammadun Muhammadan Muhammad itu perubahan harakat. Nah, ada kalanya perubahan huruf. Nah, ini termasuk huruf nih. Jadi Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin, Abu Hurairah. Nah, jadi ya, tanda jarnya ya, adalah ya. Sama di qala Abu Burdata itu kan. Iya, betul. Jadi apa tanda jarnya apa? Ya. Ya. Iya, karena itu yang berubah. I'rab itu kan perubahan akhir kata. Ya. Akhir kata kata Abi adalah ya. Nah, kata ya, Abi saja. Ini kan dua kata ini, Abi dengan ya, Sa'id. Oh iya. Nah, ya. Ini namanya idhafah tadi, penggabungan dua ya, suku dua suku kata. Yang berubah di ya itu jadi Abu, Aba, Abi. Jadi tanda jarnya ya. Iya. Nah, tapi kalau dia mansub pakai alif. Asmaul khamsah itu ya. Ah, betul, Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Iya. Isim yang lima. Iya. Kemudian an Abi Sa'idin, ni Sa'id sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Al-Khudri. Al-Khudri sebagai apa? Jadi na'at. Ahsan, sebagai na'at ya, sebagai na'at. Dari Sa'id. Iya. Iya. Radhiyallahu anhu anna Rasul sallam ta'i ar-rasula. Rasula sebagai apa di sini? Kedudukannya. Radhiyallahu Rasulah, Rasulah. Kata Rasul. Oh, anna Rasulullah. Iya. Jadi isimnya sahih, isimnya isim anna. Iya, anna, isim ya, anna. Karena isim anna itu anna, inna ya, menjadi taukid, menguatkan, iya, menegaskan. Iya. Jadi isimnya menasabkan isim, merafakkan khabar. Tapi iya, khabarnya adalah qala. Iya, qala, bentuk iya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya. Iya, betul. Nah, qala fi'il, fa'ilnya dhamir musatir. Kan dia ada musatir huwa, ya, ya. Tidak ada isim marfu kan? Setelahnya berarti dhamir musatir takdir huwa kembali pada Rasul. Rasul ya. Nah, cuma jumlahnya jadi khabar. Iya, betul. Jumlah fi'liyahnya ya, sebagai khabar anna. Jumlahnya. Iya. Betul. Kemudian nida sebagai apa di situ? Nida'a. Kenapa dia berfathah? Bukan isim mausul loh. Nida. Nida, nida. Ya, nida, nida, kata nida. Oh, nida. Iya. Oh, kalau itu jadi maf'ul bih itu. Maf'ul bih. Saya tidak bahas ida. Ida nanti ada kaidahnya, kita bahas nanti. Oh, iya, iya. Sudah masuknya. Maka oh, iya, tidak saya singgung ya. An-nida'a maf'ul bih. Sahih. Dari samitum ini. Betul. Taib. Fakulu. Kulu itu bentuk fi'il apa itu? Kulu. Fi'il. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kok ada wawnya? Setelah qaf? Kalau film ini, film madhi kan qala. Qala, qala, qalu. Alif kan? Iya, iya. Cuma kalau qalu, qalu itu... Kulu. Kulu, ya. Kulu. Bukan juga... Af'alul khamsah itu. Af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah itu kan film mudhari. Fi'il mudhari tandanya ada huruf mudhara'ahnya di awal. Iya. Itu fi'il amar. Kula kulu. Iya, fi'il amar. Fi'il amar, perintah. Taib. Fa'ilnya adalah waw jama'ah. Jama'ah, ya. Setelah lam. Mislah sebagai maf'ul, ya. Makanya mansub. Nah. Mislah ma yakulu. Al-mu'adzin sebagai apa? Al-mu'adzin sebagai fa'il dari yakulu. Fa'il daripada yaqulu misla ma yaqulul mu'adzin fa'il. Nah, ini ma ini disebut ma masdariyah. Oh iya. Iya, ma masdariyah. Jadi misla qaulil mu'adzin. Itu takdirnya. Misla qaulil mu'adzin. Mu'adzin. Iya. Oh, ma masdariyah. Iya, ma masdariyah itu. Arti ma masdariyah ada adzana yu'adzin mu'adzin. Iya, mu'adzin itu isim fa'il. Ya. Adzana yu'adzinu. Mu'adzin. Naam. Mu'adzinan. Mu'adzinun. Mu'adzinun. Kalau masalahnya ta'dzinan, adzana yu'adzinu ta'dzinan mu'adzinun. Ya. Af'ala yufa'ilu taf'ilan, mufa'ilun. Ya. Kalau saya mau tahu kalau ma masdar itu di mana itu anunya, Ustaz? Ma masdar ya, setelah ma itu fi'il kemudian kemudian di fi'il itu tidak ada dhamir yang kembali kepada ma. Berarti itu ma masdariyah. Oh, iya, iya, iya. Nah, kalau enggak, ya, iya. Di fi'il enggak, kalau enggak kembali ke ma, berarti ma masdariyah. Ma masdariyah. Kalau ada berarti itu ma mausul. Nah, di situ tidak ada dhamir. Kenapa? Yakul fa'ilnya ada di situ. Fa'ilnya mu'adzin. Berarti tidak ada dhamir di kata yakul itu. Oh, iya, iya. Iya, sudah ada fi'il zahirnya kan. Fa'il zahir sudah ada. Mu'adzin. Berarti takdir apa? Misla qawlil mu'adzini. Iya. Qawla yakulu qawlun. Qawlan. Qawlan. Jadi masdarnya qawlin. Qawl, iya. Jadi kalau ditakwil pada masdar, dilebur ma dengan fi'il, itu katakan ma masdar ya. Arti ma masdar ya, ada ma itu bisa dilebur dengan fi'ilnya jadi masdar. Jadi apa? Seperti takwil masdar itu ya. Nah, itu betul takwil masdar namanya. Jadi misla qawlil mu'adzini. Itu takdirnya kalau di apa kepada masdar. Iya. Nah, ahsan barakallahu fik. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masyaallah, jazakallahu khair Bapak Abdul Khabir. Barakallahu fik di Jember. Alhamdulillah sudah beberapa kalimat yang disampaikan dan dijawab atas sesuai dengan pertanyaan Ustaz, dan sepertinya kita akan menunda kembali Ustaz untuk menyelesaikan hiwar yang terdapat dalam pelajaran ke-14. Baik, kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang kembali, Ustaz. Al-Khudri bukankah badal, Ustaz? Sa'ilul Khudri, enggak. Bukan badal. Al-Khudri itu ada ya, itu. Ya un-nisbah. Baik. Ya un-nisbah kepada, bisa jadi ini adalah kabilah ya, wallahu alam, atau nama kakeknya. Nah, insyaallah. Al-Khud nama kakek, kemudian ada tambah dengan ya, sama seperti Asy-Syafi'i. Al-Khudri. Iya, al-Imam Asy-Syafi'i kan? Nah. Itu nisbah kepada kakeknya bernama Syafi'. Iya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'. Nah, kemudian untuk ya nisbah itu, untuk ya nisbah, maka tandanya ada pakai ya tasydid. Nah. Nah, digunakan untuk sebagai apa? Bisa digunakan untuk sebagai na'at. Ya. Jadi kalau kita jadikan kalau na'at itu asalnya adalah kan isim mushtaq. Na'at itu yaitu isim kata sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha. Nah, ketika yang bukan isim isim apa waspun, bukan kata sifat, seperti masdar, mau dijadikan dia naat harus pakai ya, namanya ya unnisbah. Islam, islamiyun, kan itu. Nah, kitab apa fikih kan, fikhun, itu kan masdar. Mau kita katakan kitab fikih, kitabun fikhiyun, kalau jadikan naat. Ya, atau kalau idhofah, kitabul fikih, itu idhofah. Ketika kita jadikan naat, Bapak, kitabun fikhiyun. Nah, itu jadi fikhiyun menjadi apa? Menjadi naat. Nah, ini kan kitab. Nah, jadi bahasanya, Pak, ada kitab, kitabun, ini, fiqhin, kan gitu. Kitabu fiqhin, ini mudhaf mudhaf ilaih. Iya. Kalau fikihnya apa, atau pakai alif lam. Apa, Kak? Iya. Kitabul fiqhi. Nah, ini kan mudhaf mudhaf ilaih, sama saja idhafah. Nah, kemudian kalau mau dijadikan kata fiqih ini na'at, ini na'at, adalah kasih ya nisbah. Jadi fiqhi, nah, fiqhiyun. Nah, ini kata ya unnisbah. Nah, kenapa tamanya nisbah? Karena boleh jadikan na'at. Jadi kitab fiqih, sama din. Din. Karena bukan kata sifat. Iya, karena bukan kata sifat ya. Din al-Islam. Islam itu bukan kata sifat, itu masdar. Aslama, yuslimu Islam. Islam. Nah, kalau dijadikan ini apa? Kata sifat, maka apa? Maka nah, apakah jadikan nakira atau ma'rifah? Ya, terserah. Nah, menjadikan kata sifat, berarti harta maya. Ini pakai alif lam, kita kasih alif lam sini. Ya, ad-dinu. Kemudian apa? Al? Islamiyu. Islamiyu. Nah, insyaAllah. Itu dia. Islam. Ini jadi na'at sini. Kata sifat. Nah. Nah, demikian juga Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri. Nah, kecuali kalau Al-Khudri itu nama. Ya, nah, nama, ya, maka dia jadi badal. Nah, tapi kalau ini kelihatan dia bukan nama, tapi adalah nisbah kepada Khudri, maka dia jadi naat. Ya. Baik saja. Ya. Jazakumullah khair. Demikian bagi pendengar dan pemirsa yang bertanya. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari Umwana. Kalimat atau kata inna lillah, Ustaz. Isim innanya yang mana, Ustaz? Inna, kan ada alif kan? Ya, inna lillahi, itu ada alif. Ya, makanya di sini juga sering ada salah penulisan. Jadi bukan begini, inna lillahi. Ini salah. Jadi apa? Inna, ini dia, inna lillahi. Nah, ini dia. Ini isimnya. Tandanya ini nun. Ya kan? Boleh dengan apa? Boleh apa? Boleh innana. Asalnya innana. Itu asalnya. Innana. Nah, boleh baca innana. Innana nahnu. Innana zahibun. Innana zahibun. Jadi kata innana. Ini na'ati kami. Kemudian apa? Ini inna, kemudian masuk na, jadi innana, itu boleh. Atau dilebur dia, jadi nun ini lebur langsung. Jadi sini itu ada tiga nun. Iya. Iya, atau dibuang nunnya. Satu, takhfifan, kena li tawal amsal, kena apa? Ada tiga nun yang berturut. Berturut ini kan? Nun ini dua, ada nun lagi berturut. Maka boleh apa dibuang, jadi inna sebagai tanda bahwa ada nahnu. Nah, ini ada kata na di sini, inilah dia alif ini. Ini sebagai tanda bahwa di situ ada na. Ya, inna na. Jadi isimnya, ya, isimnya adalah na. Nah, ya. Demikian Ummu Ana, masyaallah, jazakallahu khair, dan bisa dilihat kembali di jilid yang kedua, Ummu Ana, di jilid kedua di pembahasan awal-awal ya, Anda bisa merojiah kembali terkait dengan pembahasan inna ini. Baik Ustaz, mungkin demikian pembahasan kita sebagai ikhtitam. Silakan. Ya, demikian saja pertemuan kita, karena waktu jualah yang batas kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan kajian ini. Kita akan ungkap lagi kaedah-kaedah yang ada di dalam apa yang tersisa daripada hiwar ini, insyaallah. Setelah itu nanti baru kita masuk pada terjemahannya, menterjemah maudhu ini. Ya, silakan sebelum terjemah antum menterjemahkan dulu sebagai wajib manzili, bagi tugas ya. Ya, coba diterjemahkan dengan bahasa yang bagus, ya. Baik, lima saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.